بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فنفتن عزكم الله Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang bimbingan-bimbingan khusus bagi pasutri. Kita dahulukan bimbingan khusus bagi para suami. Ini merupakan kewajiban-kewajiban Islam di pundak masing-masing lelaki yang menjadi suami bagi istri-istrinya. Sekaligus ini merupakan hak-hak wanita dalam Islam, hak-hak istri di dalam Islam. Baik, yang pertama yang perlu diperhatikan oleh para suami ialah kewajiban menafkahi istrinya. An-nafaqatu ala ahlih. Menafkahi istrinya dan anak-anaknya dan orang-orang yang memang dia tanggung kehidupannya. Ini merupakan satu kewajiban yang dengan itu kaum laki-laki menjadi qawwamuna 'alan nisa, pemimpin penanggung jawab kaum wanita. Allah mengatakan wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan nafkah-nafkah dari harta benda mereka yang diberikan kepada istri-istrinya. Taib, menafkahi istri hukumnya wajib. Termasuk nafkah atau infak yang paling afdal dibandingkan dengan infak-infak yang lain. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Thauban radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinar uang. Dinar yang paling afdal adalah dinar uang harta yang diinfakkan oleh seseorang kepada keluarganya. Paling afdal. Baru yang kedua, dinar atau uang yang diinfakkan seseorang untuk kendaraan dia berjihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, dinar atau uang yang dia infakkan kepada teman-teman dia untuk berjihad fi sabilillah. Katanya Abu Qilabah rahimahullah, seorang tabi'in yang meriwayatkan dari sang sahabi, qala Abu Qilabah bada'a bil 'iyal. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan masalah keluarga. Berarti infak dan nafkah yang diberikan suami kepada keluarganya, kepada istrinya, itu yang paling afdal dari semua nafkah-nafkah yang ada. Bahkan lebih afdal daripada infak untuk jihad fi sabilillah. Lebih afdal daripada infak untuk jihad fi sabilillah. Ada seruan jihad. Misal jihad yang syar'i, fardu kifayah. Tayib. Dia ada tiga pilihan. Menafkahi keluarga atau menafkahi kendaraan dia untuk berjihad fisabilillah atau menafkahi teman-teman dia mau berangkat jihad. Dari tiga ini yang paling afdal, dia infakkan, dia nafkahkan untuk keluarganya. Ini paling afdal. Yang berikutnya, yang untuk fisabilillah untuk dia pribadi. Yang berikutnya, untuk fisabilillah untuk teman-teman dia berangkat jihad. Itu luar biasa. Barakallahu fikum. Sehingga jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun fil masakin wa dinarun ala ahlik wa dinarun fil riqab afdaluha dinaran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dinar atau uang yang kau infakkan untuk jihad fi sabilillah, ada lagi dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, ada lagi dinar yang kau infakkan nafkahkan untuk keluarga kamu, ada lagi dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan budak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdal dinar yang engkau nafkahkan untuk keluarga. Paling afdal. Maka ikhwan fillah jazakumullah, dengan ini Islam menganjurkan sangat kepada para suami untuk memiliki semangat yang tinggi mencari ma'isyah yang halal, mencari ma'isyah yang thayyib, jangan yang haram. Tujuannya dalam rangka yang pertama untuk menafkahi diri sendiri, jangan sampai menjadi pengemis. Dan yang kedua, niatan utama yang kedua ialah dalam rangka untuk menafkahi anak istri. Ini kewajiban agama dan itu bernilai ibadah. Engkau mencari ma'isyah, engkau mencari usaha, engkau membuka usaha dengan niatan yang semacam ini, itu ibadah kepada Allah SWT. Dan juga untuk melaksanakan tanggung jawab kewajiban sebagai seorang suami. Barakallahu fikum. Islam mengecam dengan keras tindakan bermalas-malasan, tidak ada usaha dan upaya mencari ma'isyah untuk menghidupi keluarga. Dikecam dalam Islam. Tidak boleh. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uk. Ini dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hendaklah engkau bersemangat, bersungguh-sungguh melakukan apa yang manfaat bagi kamu. Itu dua macam kata para ulama, manfaat untuk duniamu atau manfaat untuk agama dan akhiratmu. Yang terkait dengan duniamu, mencari ma'isyah, mencari usaha, mengais rezeki yang halal, yang thayyib untuk kamu dan keluarga kamu. Dikecam yang namanya bermalas-malasan. Juga dikecam tindakan menyia-nyiakan keluarga. Ya, menelantarkan keluarga. Tidak memperhatikan nafkah mereka. Tindakan dosa. Disebutkan dalam hadis Inda Abi Dawud Wan-Nasa'i wa ghairihima. Dan dia sahih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ay yudhayya man ya'ul. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Dosa itu. Berleha-leha enggak memikirkan nasib keluarganya. Lontang-lantung sana kemari enggak jelas, belakraan enggak jelas, cangkringan cangkruan enggak jelas. Mencari ma'isyah tidak, ibadah juga tidak. Tindakan seperti ini dikecam dalam Islam. Yang pertama menyia-nyiakan keluarga, dosa. Yang kedua jatuh dalam perkara maksiat kepada Allah Azza pada umumnya, dosa juga. Sehingga laki-laki yang paling afdal, suami yang paling baik, itu suami yang paling tanggung jawab kepada keluarganya. Suami yang paling barakallahu fikum loyal. Ya walaupun enggak boros-boros, loyal kepada keluarga. Barakallahu fikum. Terkait dengan bab nafkah, ikhwan fillah azzakumullah, ada batas syariat. Dikembalikan kepada urful bilad, kebiasaan masyarakat setempat. Ukurannya pertengahan. Kembali pada masing-masing tempat, masing-masing daerah. Barakallahu fikum. Di Cilacap, misalkan ikhwan, antum cek. Kehidupan pertengahan masyarakat Cilacap itu berapa? Untuk pengantin baru, isi cuma satu. Berapa dalam sebulan? Pertengahan ya. Anak satu, berapa? Anak dua, berapa? Anak tiga, berapa? Anak empat, berapa? Di itu. Baik, suami yang soleh, suami yang baik adalah suami yang melaksanakan kewajiban dia memberi nafkah wajib kepada istri dengan taraf pertengahan tadi waziyadah, dan ada penambahannya. Itu lebih afdal bagi yang mampu. Misal kehidupan di Cilacap ini, barakallahu fikum, anak tiga, istri satu, nah, dalam sebulan pertengahannya 5 juta. Misal, makan, minum, segala macam, listrik, ini, air, apa, 5 juta. Suami yang baik, yang punya kemampuan, dikasih 5 juta. Ini kewajiban dia. Waziyadah. Dan ada plus. Ziyadah ini namanya ihsan. Perbuatan baik kepada keluarga. Termasuk mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Yang mampu. Gaji sebulan 10 juta. Hah? Kewajiban nafkah 5 juta. Lepas 7,5 juta untuk keluarga. 2,5 simpen. Enggak apa. Terserah antum. Hartanya kamu sendiri. Simpen mau beli apa, mau nikah lagi, terserah antum. Barakallah. Baik. 5 jutanya wajib, 2,5-nya itu ihsan. Perbuatan baik kepada keluarga, itu tipikal suami yang saleh. Dan itu yang dianjurkan dalam Islam. Yakini, niatkan, itu infak, itu nafkah paling afdal, harta benda yang paling afdal dari semua infak-infak yang ada. Kewajiban dapat, melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang suami, pahala nafkah infak juga dapat. Yang kamu kerjakan ini lebih afdal daripada engkau berinfak untuk jihad fisabilillah. Difaham misalnya? Nafkah. Alhamdulillah ikhwan, dalam Islam ikhwan antina azakumullah, semua perbuatan baik seorang suami kepada istri dianggap sebagai sedekah. Dari hadis Amr ibn Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu arba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma sana'ta ila ahlika fahuwa sadaqatun alaihim. Ya, semua yang engkau lakukan, yang engkau berikan, yang engkau perbuat untuk keluarga kamu, itu dianggap sedekah atas mereka. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, hatta luqmata tarfa'uha ila fihim ra'atik, hingga satu suapan yang engkau angkat, yang engkau suapkan ke istri kamu, siapkan sedekah nafkah paling afdal dibandingkan dengan nafkah fi sabilillah. Difahami ya? Nah, itu muhim. Juga dalam Islam berkata nazakumullah, diperbolehkan bagi seorang suami untuk menyimpan, menabung untuk menafkahi keluarga selama setahun. Boleh. Jadi nafkahnya 5 juta sebulan. Dia punya kemampuan. Sudah disiapkan 60 juta. Itu kan 5 juta dikali 12 bulan sama dengan 60 juta. Dia punya kemampuan. 60 juta dia simpan. Ini untuk nafkah istri dan anak-anak. Khawatir nanti yang lainnya terpakai, simpan dulu setahun. Sehingga dalam setahun dia sudah punya cadangan nafkah. Itu boleh. Itu dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan harta rampasan perang Bani Nadir di Khaybar. Beliau mendapatkan Allah hasil yang banyak, kurma segala macam, beliau simpan untuk semua istrinya nafkah selama setahun. Itu boleh. Itu sekaligus menunjukkan bagaimana seorang suami itu punya tanggung jawab yang luar biasa. Boleh. Jadi kalau misalkan 5 juta wajib, 2,5 ihsan, 7,5 dikalikan 12 sama dengan Berapa ya kan? 90 juta. Siapkan 90 juta untuk istri. 60 juta kewajiban, 30 juta ziyadah. Kalau suaminya kayak gini semua, insya Allah gak ada istri yang cemberut. Semua akan tersenyum, semuanya akan tersunging. Suaminya minta apa juga bakal naam. Dan dikatakan la, naam. Dek, jelas. Kopinya, ye, tehnya, insya Allah. Kenapa? Dia merasa suami dia bertanggung jawab. Dia merasa suami dia betul-betul perhatian kepada dia. Terkait dengan bab nafkah bukan semata-mata yang wajib, waziyadah. Arakwasikum. Maka antum harus menjadi suami yang terbaik. Khairiyah fil ma'am. Jadilah suami yang terbaik kepada keluarganya terkait dengan bab nafkah. Gitu ya. Itu yang punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan, mampunya pas-pasan, berikan semua kepada istri. Dinafkah 5 juta wajib. Kamu mencari maisha, mencari dapatnya 5 juta sebulan, kasihkan semuanya. Itu kewajiban kamu sebagai seorang laki-laki. Ada yang ditakdirkan enggak mampu. Secara pertengahan 5 juta, kamu hanya mampu 4 juta atau 3,5 juta. Kasihkan semuanya. Dan diharapkan kepada sang suami untuk mencari peluang-peluang usaha yang lain, dia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan bagi sang istri diminta untuk prihatin, untuk sabar, untuk zuhud, untuk qanaah, dan menyupport suaminya supaya bersemangat dalam mendapatkan ma'isyah barakallahu fikum. Naam, jangan kemudian uring-uringan 3,5 kurang 1,500. Anda harus tahu kondisi sang suami. Ketika sanggup, maka sabarlah, zuhudlah, qanaahlah, prihatinlah, support suami kamu supaya dia punya kemampuan dan sama-sama hidup prihatin dengan sang suami demikian. Ini yang pertama, namanya apa ini? Namanya kewajiban memberikan nafkah keluarga. Ya, jangan bermalas-malasan, apalagi menelantarkan. Adalah itu. Semua harus dipersiapkan barakallahu fikum. Masyaallah. Ini kewajiban yang pertama, tanggung jawabnya kaum laki-laki. Yang kedua, tanggung jawab yang kedua ialah tarbiyatul ahli wal aulad. Mendidik istrinya dan anak-anaknya dengan tarbiyatun islamiyah, dengan tarbiyah Islam yang bagus sebatas kemampuannya, atau dia arahkan kepada pihak-pihak yang punya kemampuan untuk mentarbiyah anak-anaknya dan juga istrinya. Barakallahu. Ini tanggung jawab penuh seorang laki-laki. Kalau terkait dengan tarbiyatul aulad, ya, pendidikan anak-anak, itu tanggung jawab bersama suami istri. Tapi terkait dengan mentarbiyah istrinya dan juga anak-anak secara umum, itu kewajibannya sang suami. Kewajibannya sang suami. Ini yang disebutkan dalam sabdanya Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila. Hendaklah kalian wahai para suami memberikan wasiat-wasiat yang baik kepada para wanita, kepada para istri. Sebab wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya sesoleha apapun yang namanya istri, ada errornya, ada hangnya, ada bengkoknya. Tayib. Maka walaupun istri kamu itu dikenal istri yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, masya Allah, gitu ya, disyukuri. Tetap yang namanya suami berkewajiban untuk mengarahkan istrinya, memberikan bimbingan kepada istrinya, memberikan wasiat kepada istrinya dengan perkara kebaikan. Dengan cara yang bagus. Ini tanggung jawab. Dari sini khonatina azakumullah ditegaskan oleh para ulama, rumah tangga itu bukan semata-mata materi. Bukan semata-mata dunia. Urusan dunia bukan semata-mata ma'isyah atau nafkah duniawiyah. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah menanamkan nilai-nilai agama kepada keluarga. Menanamkan tarbiyah Islam kepada keluarga. Targetnya sangat jelas. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di At-Tahrim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu dengan tarbiyah Islam, dengan pendidikan Islamiyah terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah akhlak, masalah adab. Harus ditanamkan kepada keluarga bimbingan dan norma-norma Islam yang mulia seperti itu. Dan ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Sehingga ada terkait dengan ma'isyah, perlu tanggung jawab. Ada yang berkaitan dengan tarbiyah Islamiyah, lebih perhatian lagi terkait dengan mereka dalam bab ini. Barakallahu fikum. Maka yang namanya rumah tangga Islam, terutama rumah tangga salafi, harus bernuansa ilmu. Bernuansa ilmu. Kalau tidak punya kemampuannya, harus sering-sering ngaji bareng, taklim bareng. Ya, diajak taklim, datang ke halaqah-halaqah ilmu, menambah wawasan ilmiah. Nanti diamalkan bersama-sama, diperhatikan dalam keluarga. Anak-anak juga demikian, ditempatkan di tempat-tempat yang bagus dalam tarbiyatul aulad, tarbiyah Islamiyah, barakallahu fikum. Ingat, bukan semata-mata materi. Ini yang membedakan antara rumah tangga Islam kaum muslimin dan rumah tangga selain mereka. Kalau selain mereka itu dunia materi beragam. Ini kosong. Atau orang-orang yang meniru gaya mereka dari kalangan orang-orang awam yang cara pandangnya sudah ke arah sana, enggak mengerti agama, enggak mendidikkan agama, materi biasa. Kosong ya. Ini yang semata-mata duniawi, fana, enggak bisa berlanjut pada perkara ukhrawi. Tapi rumah tangga Islam, terutama rumah tangga kaum muslimin, terutama rumah tangga Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyin, di samping terkait dengan bab nafkah, sangat perhatian dengan bab tarbiyah. Kalau terkait dengan tarbiyah istri dan anak-anak, tanggung jawabnya sang suami. Kalau terkait dengan tarbiyah anak-anak secara khusus, berdua harus kompak ta'awun suami istri untuk mentarbiyah anak-anaknya. Barakallahu fiik. Masyaallah. Yes? Ini yang ke? Yang kedua. Berarti jadi kepala rumah tangga itu harus punya ilmu. Harus punya ilmu, harus semakin sergap ngajinya, semakin semangat taklimnya. Kalau bicara mundur ke belakang, mestinya sebelum nikah itu harus ngaji dulu, belajar dulu, berilmu dulu, mengkaji ilmu nikah dan seputar masalah pernikahan dan mengerti tentang bimbingan-bimbingan agama. Baru masuk ke pernikahan, tahu ilmunya dibimbing dengan agama. Kalau sudah terlanjur ya sudah, ngaji bareng-bareng, taklim bareng-bareng, talabul ilmi bareng-bareng untuk mengasah ilmu agamanya dan bisa membimbing keluarganya dengan bimbingan ilmu agama. Barakallahu fikum. Nah, ini yang kedua. Yang berikutnya masih terkait dengan para suami. Kalau bisa saya bahasakan, membahagiakan istrinya. Di antara kewajiban sang suami adalah membahagiakan istrinya. Bahagia secara lahiriah, bahagia pula secara batiniah. Bahagia secara lahiriah, bahagia secara batiniah. Barakallahu fiik. Kebahagiaan secara lahiriah itu berkaitan dengan hal-hal sifatnya zahir. Nafkah tadi diperhatikan, membahagiakan. Tindakan-tindakan yang riil, yang zahir, yang membuat suasana rumah tangga itu renyah, menyenangkan, juga sangat penting. Terkait dengan kebahagiaan batin, terkait dengan akhlakiyah, akhlak yang bagus, adab yang bagus, etika yang bagus yang dibahas tadi secara umum, akhlak khairiyah, lutfun bil ahl, lembut, sopan santun kepada pihak keluarga, sehingga dia merasakan nikmat batin di situ, kebahagiaan yang batin di situ, kedamaian, ketenteraman yang batin di situ. Yang kita maukan sekarang terkait dengan yang lahiriah. Ada beberapa contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upaya-upaya, tindakan-tindakan yang membuat rumah tangga itu menyenangkan. Menyenangkan ya. Dan ini sekali lagi semua terkait dengan bimbingan syar'i atau perkara yang mubah, tidak boleh ada padanya perkara-perkara melanggar syariat. Di antaranya adalah barakallahu fikum ibahatur rajul al-la'iba li zaujatihi. Seseorang suami memberikan izin, membolehkan istrinya untuk sedikit senda gurau, canda tawa, bermain-main yang sifatnya mubah. Sifatnya mubah. Apalagi istrinya itu masih belia. Nikah dapat masih muda gitu. Belasan. Terkadang masih muncul sifat kekanak-kanakan. Nah, gitu ya. Masih nampak sedikit manja. Terkadang masih main-main dengan permainan yang masih kekanak-kanakan. Jangan dilarang, jangan dikekang. Justru dikasih kesempatan bagi dia, bagi sang istri, untuk bermain-main dengan perkara yang mubah tadi itu. Yang mubah ya. Barakallah. Ini dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika belum menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Aisyah dinikahi umur berapa ya, Kawan? Nikah umur berapa? Nikahnya umur berapa? Umur 6 tahun, 6-7 tahun. Terus membina rumah tangga umur berapa? 9 tahun. Artinya apa? Masih belia, kan gitu ya. Yang namanya usaha segitu ya masih bermain-main. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak melarang. Tidak melarang Aisyah, tidak menghardiknya, bahkan dikasih kesempatan untuk itu. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Aisyah, kuntu al'abu bil banat fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna li sawahib ya'tinani wa yal'abna ma'i. Saya dulu ketika masih kecil, masih muda ketika itu, aku biasa bermain-main dengan boneka-bonekaan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banat itu boneka. Mainan boneka ya. Dan saya memiliki teman-teman sebaya di kota Madinah. Bermain-main dengan aku boneka-bonekaan tadi. Fayataqamma'na idza ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung sembunyi. Sembunyi atau masuk rumah atau di balik satir kalau Rasul masuk rumah. Karena mereka perempuan langsung sembunyi. Tidak ada kelas itu. Katanya Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memanggil mereka untuk bermain-main bersama dengan aku. Mengutus seseorang, manggil teman-temanku tadi itu untuk bermain-main dengan aku. Kau dilarang. Dikasih kesempatan. Paham ya? Dikasih kesempatan. Jangan mengatakan sudah punya suami cilik ae gitu. Oh, sudah berkeluarga boneka terus ae. Mbok yang sedikit dewasa lah. Jangan dimarahi. Masih bisa segitu. Itu bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang maksiat, bukan perkara yang melanggar agama. Justru yang diajarkan Nabi kita Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam adalah mengetahui bagaimana karakter istri. Ketika dia masih belia atau menikah, dia belasan, masih manja dan segala macam. Dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan sambil pelan-pelan didewasakan. Paham ya? Diajari perilakunya orang dewasa. Tapi ketika masih kayak gitu, dikasih kesempatan. Silakan. Itu bentuk membahagiakan keluarga. Dengan perkara yang mubah, perkara yang tidak melanggar agama. Rasul loh yang berbuat demikian. Rasul ya, Rasulullah. Dikasih kesempatan. Dalam kesempatan yang lain, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW bahkan mengizinkan, memberi kesempatan kepada Aisyah untuk melihat permainan yang mubah. Jadi bukan main-main. Ada yang lagi main-main, mau lihat. Dikasih kesempatan. Itu juga disebutkan dalam hadis. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam bukunya Isratun Nisa dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ini sahih riwayatnya. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, suatu kali orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid bermain-main dengan tombak-tombak mereka. Jadi permainan dengan tombak itu permainan orang-orang Habasyah dengan tombak yang biasa dimain-mainkan untuk latihan perang. Dipakai apa, nari-nari pakai tombak begitu, kayak memerhatikan gaya-gaya orang perang. Kalau di Yaman namanya zawamil. Zaman itu zawamil. Kadang kalau sana kan pakainya jambier, yang sini pakainya begini. Ini pakainya tombak. Gitu. Perkara yang mubah. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku, katanya Aisyah. Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Manggilnya pun dengan panggilan sayang. Saya mau menerjemahkan jadi enggak enak. Gede semua kan? Humaira itu dari kata-kata ahmar, merah. Humaira itu tasghir. Si kecil yang berwarna merah. Tapi dimaknakan dengan bayda, putih. Ini menggambarkan apa, Ivan? Kecantikan dan jelita. Jadi kalau manggil orang rumah yang demikian, mungkin manggilnya cantik. Gitu bahasanya, cantik. Manggil istrinya, ya Humaira, cantik. Ngoten nggih? Barakallahu fikum. Itu Rasul. Itu juga di antara upaya menggembirakan sang keluarga dengan panggilan-panggilan sayang. Nah, itu Rasul. Jangan mengatakan lebih Ustaz, lebih astagfirullahaladzim. Rasul ini. Rasul ya Ali, Rasul. Atau praktekkan, ada masalah. Bukan perkara yang terlarang. Kata cantik gitu. Humaira, mau lihat mereka? Naam ya Rasulullah, naam. Ketika itu kan di masjid. Kamarnya Aisyah itu di sebelah kiblat. Ada pintu di arah kiblat, itu langsung kamarnya Aisyah. Rasul langsung berdiri di pintu tadi. Di pintu berdiri, menutupi pintunya. Kemudian Aisyahnya datang di belakangnya Rasul. Katanya Aisyah, saya meletakkan daguku di pundaknya Rasul, kemudian saya sandarkan wajahku di pipinya Rasul. Itu kalau bahasa kita bergelayut manja gitu ya. Itu bahasanya. Nah, manja. Nah, barakallahu fikum. Dan agak lama Rasul mengatakan, "Hasbuk, cukup ya Aisyah?" Kata Aisyah, "La ta'jal." Tenang, jangan buru-buru. Apa? Belum. Gitu. Jadi lagi, nengok lagi. Tanya lagi, "Hasbuk, cukup ya Aisyah?" "La ta'jal ya Rasulullah." Belum, jangan buru-buru ya Rasulullah. Nengok lagi. Katanya Aisyah, "Wa ma li hubbun nadhari ilaihim, walakinni ahbabtu ayyablughan nisaa'a maqabuhu li wa makanini." Katanya Aisyah, "Sesungguhnya sih aku enggak senang melihat permainannya itu. Cuman saya kepingin supaya sampai kepada para istrinya beliau bagaimana posisi aku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ya maklum, ada madu-madu yang lain. Itu biasa. Sedikit persaingan itu biasa. Barakallahu. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Katanya Aisyah, dalam Bukhari Muslim, katanya Aisyah, "Faqduru qadral jariyatil hadithatis sin." Maka perhatikan posisi istri kamu yang masih belia. Jadi harus penting usia, penting diperhatikan. Istrinya kamu, karena kamu senang yang muda-muda begitu ya, dapatnya belasan. Ya, harus tahu resikonya, harus tahu bagaimana karakternya. Ada perempuan yang keibu-ibuan di usia muda, alhamdulillah. Ada yang masih dengan usia mudanya itu masih manja dan segala macam. Atau jangan kaku. Apa sih? Iya, ya betul kamu masih belasan tadi kan jauh-jauh suami masa kiri tercela lebay. Jangan begitu. Dikasih kesempatan. Itu Rasul yang mencontohkan demikian. Dikasih kesempatan bagi antum bermanja-manja dengan dia. Nggak ada kelas itu menumbuhkan namanya suasana rumah tangga yang romantis, yang harmonis, yang menyenangkan, yang ceria, bahagia lahir batin. Paham ya? Nah ini tidak harus saklek seperti itu. Bisa untuk kembangkan, ekspresikan dalam kehidupan kita sehari sekarang ini. Yang penting bukan perkara haram, bukan perkara yang melanggar agama, perkara yang sifatnya mubah dan tidak melalaikan. Dan tidak melalaikan barakallahu fikum. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi membahagiakan keluarga. Caranya banyak, diantaranya memberi kesempatan kepada mereka untuk bermain-main dengan perkara yang mubah atau menyaksikan perkara yang mubah tidak ada pada pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Sehingga mereka senang, mereka bahagia. Terkadang ada kesempatan untuk itu, barakallahu fikum. Yep. Dan juga yang lainnya, Ikhwan. Al-muhim membahagiakan. Dan yang paling penting disertai dengan akhlak yang mulia, adab yang bagus, tutur kata yang lembut, lutfun bil ahl, kelembutan kepada keluarga, sertai dengan akhlak yang bagus, khairiyah, menjadi yang terbaik bagi sang keluarga dengan perhatiannya dan segala macamnya, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya lahir batin. Bahagia lahir batin. Barakallahu fiik. Kalau seperti ini ya Ikhwan, senyum akan senyum terus ya. Senyum terus. Akan jarang muncul apa namanya gesekan-gesekan keretakan rumah tangga dikarenakan seorang suami yang luar biasa. Suami yang baik, suami yang lembut, suami yang santun, yang beretika, yang beradab, yang berakhlak, menyenangkan keluarganya, membahagiakan keluarganya, bikin mereka tentrem, membuat mereka damai, mengayomi, memperhatikan. Ada mawaddah, ada rahmah, plus nafkahnya enggak kurang. Ini penting ya. Yang penting nafkahnya enggak kurang. Barakallahu fikum. Apalagi ada kemampuan, ada kewajiban dan ada ihsan tadi. Luar biasa. Luar biasa. Gitu ya. Kalau kayak gini ya, Ikhwan, insyaallah lebih gampang. Lebih gampang untuk yang berikutnya lagi. Karena jangan menyaksikan langsung sosok suami yang bertanggung jawab. Sosok suami yang tidak menelantarkan istri. Sosok suami yang betul-betul perhatian dengan keluarga. Sosok suami yang betul-betul kepingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dalam semua hal yang terkait dengan keluarga dia. Sosok suami yang begitu lembut, yang begitu halus, yang beretika, yang begitu berakhlak, masya Allah. Luar biasa. Berikutnya akan lebih gampang. Nanti dikasih kemudahan yang berikutnya lagi. Sama. Tunjukkan sikap yang sama sebagaimana yang pertama. Dikasih kemudahan yang ketiga, sikapi dengan sikap yang sama. Yang keempat juga dengan sikap yang sama. Sehingga itu empat maksimal itu dikasih semuanya sama. Nah, dikasih poin-poin tadi, semuanya sama. Akan bahagia terus. Kalau kayak gini sudah serasa di surga. Serasa? Di mana ya, Pak? Di surga. Mudah-mudahan lancar. Selebihnya terserah Anda. Gitu ya? Ini cuplikan. Kalau mau diperpanjang banyak sekali poin-poinnya. Intinya tadi itu poin-poin intinya. Saya kasih bahas membahagiakan. Kitab yang cukup bagus yang bisa antum baca adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Namanya kitab Isyratun Nisa. Saya punyanya fotokopian. Ini fotokopian zaman dahulu kala ketika di Dekolan ini. Ketika di Dekolan tahun 90-an ya Pak. Masih ada sampai sekarang. Ada aslinya. Namanya Isyratun Nisa, dibawakan sekian banyak riwayat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. dan bikin bab-bab oleh An-Nasa'i rahimahullah yang bisa menggambarkan bagaimana rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh rumah tangga beliau. Gitu ya. Intinya jadilah sosok suami yang terbaik. Sosok suami yang lembut pada keluarganya. Sosok suami yang bertanggung jawab pada keluarganya. Perhatian mengayomi keluarganya dalam bab tarbiyah, dalam bab ma'isyah, nafkah dan yang lain-lain. Bahagia lahir batin, barakallahu fikum. Yang sudah alhamdulillah bersyukur kepada Allah azza wajal, yang masih banyak kurang-kurang disempurnakan supaya menjadi suami yang sempurna, yang terbaik. Yang masih error-error, masih banyak hang-hangnya, segera insaf, segera taubat, perbaiki diri dan sikapi keluarga antum dengan poin-poin di atas. Harapan saya sepulang dari ta'lim ini, kita semuanya mengevaluasi diri tayyib, dan secara perlahan menjadi sosok suami yang terbaik bagi para istrinya. Gitu ya. Siap insya Allah. Yang pertama dalam rangka melaksanakan bimbingan Islam. Yang kedua dalam rangka untuk menunaikan kewajiban. Yang ketiga dalam rangka untuk barakallahu fikum memberikan hak-hak sang istri dengan semaksimal mungkin. Barakallahu fikum. Cukup? Ini untuk antum, wahai para aba, wahai para suami atau calon suami. Yang berikutnya terkait dengan para istri. Saya sambil lihat jam, jamnya kok cepat banget bergeraknya ya, Pak. Ya Allah ya Rabb. Terkait dengan para istri berkaitan dengan tanggung jawab seorang wanita. Sekaligus ini merupakan haknya suami. Tanggung jawab seorang wanita terkait dengan menunaikan hak-hak suami. Bimbingan untuk mereka semua. Nah, yang pertama adalah hendaklah kalian wahai para wanita muslimah menjadi imra'atun salihatun. Menjadi istri yang salihah. Dikarenakan istri yang salihah itu sebaik-baik perhiasan dunia. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Tayyib. Wanita yang salihah itu ada dua poin. Yang pertama, salihatun li rabbiha. Salihah terhadap Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, salihatun li zaujiha. Jadi wanita yang salihah terkait dengan suami. Tayyib. Maka di sini qanatinazakumullah, bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan untuk kaum muslimah terkait dengan rumah tangganya, ketika dia ada di rumahnya, yang pertama ialah memperhatikan sisi ibadahnya, sisi amal soleh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini kunci utama untuk menjadi hamba Allah muslimah salihah. Kalau engkau salihah kepada Allah Azza wa Jal, akan diberi kemudahan bisa salihah terkait dengan suamimu. Kunci di sini. Perhatikan ibadah kamu kepada Allah Azza wa Jal. Tayyib. Ciptakan suasana ibadah di rumahmu. Dikarenakan perempuan di rumah. Mengerjakan yang fardu, salat yang fardu juga di rumah. Semuanya di rumah. Maka seorang wanita muslimah harus menjadikan rumahnya itu sebagai tempat untuk ibadah. Disemarakan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama dalam bab salat. Bab salat. Dia salatnya tepat waktu. Diperhatikan qabliyahnya. Diperhatikan fardunya. Diperhatikan zikir-zikir setelah sholatnya. Diperhatikan ba'diyahnya. Ini penting. Di satu sisi untuk dia pribadi menjadi perempuan yang soleh. Sisi yang kedua sangat berpengaruh untuk anak-anaknya nanti. Mempelajari atau membelajarkan kepada anak-anaknya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat umiknya sudah persiapan menjelang subuh atau menjelang zuhur atau menjelang asar, sudah persiapan, sudah siap-siap. Kalau subuh ada qiyamul lail, ada witir, persiapan nunggu azan subuh, qobliyah subuh, subuh berzikir setelah itu, wahakadza. Kalau zuhur qobliyah zuhurnya, zuhurnya ba'diyah zuhurnya, demikian seterusnya. Itu akan menciptakan suasana yang indah dalam rumah tadi itu. Anak-anak akan terbiasa menyaksikan umiknya, ibunya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sangat bagus tarbiyatul aulad. Baik, jangan beralasan macam-macam kemudian salatnya terbengkalai. Ini banyak para ummahat dan para akhwat, Allah musta'an dalam bab ini agak sedikit bermudah-mudah. Alasannya masih masak lah, masih goreng mendoan lah, masih goreng tempe lah, masih goreng gurami lah, masih goreng apa lah, masih masak lah. Sampai bablas zuhurnya, waktunya zuhur masih bau bawang, masih bau minyak, masih bau apa gitu. Sampai melopor setengah satu, jangan setengah dua, mahagala. Itu kurang baik. Pertama terkait dengan kesolehan kamu, yang kedua terkait dengan tarbiyah anak-anak kamu. Jangan seperti itu. Dibiasakan untuk solehah dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak akan mengurangi khidmat kamu kepada keluarga, kepada para suami. Yang diminta sang suami membantu istri dan dalam bab ini. Dibantu, disupport. Min salihatun li rabbiha. Yang berikutnya lagi terkait dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping ibadah salat juga terkait dengan masalah membaca Al-Quran di rumah. Membaca kitab-kitab yang agama yang bagus. Mendengarkan ceramah-ceramah yang baik, segala macamnya. Mendengarkan murattal Al-Quran yang didengarkan di situ. Menciptakan suasana Islami dalam rumah untuk dia dan keluarga. Intinya adalah wanita yang baik itu wanita yang solehatun li rabbiha. Semua hak-hak Allah dia tunaikan, dia kerjakan. Insya Allah sang suami akan membantu, nggak bakal melarang. Ini kunci. Ini kunci. Ya, solehah kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Yang kedua, solehatun li zaujiha. Dia juga salihah kepada suaminya, terkait dengan suaminya. Ini yang akan dibahas panjang dalam kesempatan kali ini, barakallahu fikum. Yang pertama, di antara bentuk kesolehan seorang wanita kepada sang suami adalah ta'atu zaujiha fil ma'ruf. Mentaati suaminya di dalam perkara yang ma'ruf. Mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Ta'atu zaujiha, ya, mentaati sang suami dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'rufun. Nah, ini perkara yang dinyatakan wajib oleh para ulama. Perkara yang dikatakan wajib oleh para ulama, kewajiban mentaati sang suami dalam perkara yang ma'ruf atau dalam perkara yang mubah. Hatta dalam bab yang satu itu, bab yang satu itu harus mentaati sang suami. Ketika suaminya minta, harus segera, jangan ditunda-tunda. Harus segera, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai keburu dingin. Difahami salah? Jangan keburu dingin. Segera. Itu semakin menunjukkan solehahnya. Kalau sampai suaminya minta, gak dipenuhi, marah-marah dia, maka dia akan dilaknat oleh Allah sampai subuh. Ada yang mengatakan sampai dia kembali rujuk kepada suaminya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, kata Rasulullah SAW, "Idza ja'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tih Fabata ghabbana 'alaiha la arathal malaikatu hatta tusbih. Apabila seseorang laki-laki memanggil suaminya untuk itu. Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya apa? Salah-salah bahasa. Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya untuk itu. Namun dia enggak segera datang. Akhirnya sang suami tadi marah kepada dia. Maka malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dengan lafaz idza batatil mar'atu hajiratan firasha zaujiha la'athal malaikatu hatta tusbih. Kalau suatu malam itu wanita meninggalkan ranjang suaminya, enggak mau diminta demikian sama sang suaminya, maka malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fataba 'alayhi illa kana alladhi bis sama' sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Apabila demi Allah tidaklah ada seorang suami pun yang memanggil istrinya untuk itu, namun dia enggan untuk melayaninya, melainkan yang di langit akan murka kepada perempuan tadi hingga suaminya ridha kepadanya. Masya Allah. Dalam bab yang itu saja diancam dengan keras kalau enggak taat, apalagi yang lain. Sehingga dikatakan oleh para ulama, mentaati suami itu hukumnya wajib dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Wajib. Wajib. Enggak taat dosa. Ini harus diperhatikan baik-baik oleh kaum wanita muslimah. Ketika membicarakan bab ketaatan kepada sang suami, di sini ada perincian di kalangan para ulama terkait dengan masalah perintah suami, permintaan suami kepada istrinya. Ada klasifikasinya. Yang pertama, ketika sang suami memerintahkan atau meminta kepada istrinya untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib secara agama, maka sang istri wajib melaksanakannya dikarenakan dua perintah, perintah agama dan perintah suami. Dia dapat dua pahala juga, pahala mentaati agama, pahala mentaati suami, besar pahalanya. Atau yang kedua, sang suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan perkara yang sunnah, perkara yang mustahabah dalam Islam, maka sang istri wajib untuk melaksanakannya. Perkara yang tadinya sunnah menjadi wajib dikarenakan ketaatan kepada sang suami. Maka dapat pahala besar. Kalau yang lainnya dapat pahala sunnah, kalau dia pahala wajib. Kalau yang lain meninggalkannya, enggak dapat dosa dikarenakan sunnah. Untuk istri, kalau meninggalkannya, dapat dosa. Kenapa? Melanggar ketaatan kepada sang suami. Perkara yang ketiga ialah sang suami memerintahkan atau meminta istrinya mengerjakan perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Barakallahu fikum. Ini bagi istri wajib untuk melakukannya. Kewajibannya dikarenakan kewajiban mentaati sang suami. Kalau yang lainnya hukumnya mubah. Bagi istri hukumnya wajib. Kalau yang lainnya hanya mendapatkan amalan mubah, tapi bagi sang istri dapat pahala amalan wajib, berpahala para ulama. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah sang suami meminta atau memerintahkan kepada istri untuk mengerjakan perkara yang haram. Maka di sini istri tidak boleh mentaati sang suami. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Ini jangan baik-baik. Di sini sumber ladang pahala bagi engkau wahai para muslimah. Bagi engkau ketika engkau mentaati sang suami, semuanya berpahala wajib. Itu luar biasa. Bahkan bertumpuk-tumpuk pahalanya itu. Suami kamu memerintahkan kamu untuk segera mengqadha puasa kamu. Ramadan kemarin belum selesai, masih punya utang. Kan wajib. di petang sama kamu. Ayo, kamu puasa besok. Bayar utang kamu. Dua kewajiban. Kewajiban mengqadha puasa dan yang kedua kewajiban mentaati suami. Dapat dua pahala sekaligus. Dua pahala sekaligus. Luar biasa. Nah, suami memerintahkan engkau untuk menggunakan hijab syar'i. Keluar rumah atau di depan laki-laki bukan mahramnya, menggunakan hijab syar'i. Dari mulai atas sampai bawah. Taati. Kewajiban agama. Dan yang kedua, perasaan suami. Dua pahala bagi engkau. Barakallahu fikum. Suami memerintahkan kepada engkau untuk gemar-gemar berinfak dan bersedekah sunnah. Ada fakir miskin, suruh ngasih. Ada anak yatim, suruh ngasih. Ada yang memerlukan, suruh ngasih. Itu luar biasa. Bagi yang lain hukumnya sunnah. Bagi kamu hukumnya wajib. Dan kalau kamu kerjakan dapat dua pahala. Pahala sunnah infak sedekah. Dan yang kedua pahala wajib mentaati. Mentaati. Suami. Suami kamu minta supaya dibuatkan kopi. Dibuatkan teh. Digorengkan mendoan. Dimasakkan air. Memandai air hangat. Disirumi jeti. Dan segala macamnya itu ya. Perkara sifatnya mubah. Tapi kalau suami yang memerintahkan jadi wajib. Wajib bagi engkau untuk mentaati dia. Kalau kamu kerjakan dapat pahala wajib. Besar pahalanya itu. Tapi kalau kamu langgar, dosa bagi kamu. Manfaatkan untuk menjadi solehah dalam rumah tangga. Perbanyak solehah dalam rumah tangga. Dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih pahala besar dari Allah Azza wa Jal. Sedikit pun jangan merasa seperti seorang pembantu atau seorang babu. Itu jangan. Tapi niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk melaksanakan perintah agama dan suami. Ladang pahala kamu di situ. Bayangkan kamu yang sekedar membuat kopi. Kopinya yang sesuai dengan selera sang suami. Yang zen, yang aroma yang harum itu. Kamu bukannya masya Allah dengan sepenuh hati kamu buatkan. Kamu suguhkan kepada suami. Itu sudah dapat pahala wajib. Pahala besar dengan semata-mata memikirkan yang namanya kopi. Apalagi suami kamu senang dengan buatan kamu tadi. Masya Allah, memang nikmat, gitu ya? Membuatan kamu nikmat. Barakallah. Semakin besar lagi pahalanya karena ridha suami kamu tadi. Semata-mata bikin kopi, bikin teh, nyiapkan sarapan, nyiapkan apa. Itu ladang pahala bagi kamu. Jangan disia-siakan. Jadilah wanita yang salihah kepada Allah Azza wa Jal. Dan salihah kepada sang suami. Semakin engkau salihah kepada dia, semakin besar pahala kamu. Dan semakin tinggi martabat engkau di sisi Allah Azza wa Jal. Itu namanya ta'ah, mentaati sang suami. Yang lainnya lagi khidmat. Khidmat zauj. Mengkhidmat, menservis, melayani sang suami. Ini juga hukumnya wajib dalam Islam atas para istri. Kerjakan dengan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala dalam rangka untuk mengkhidmat sang suami. Khidmat lahir, khidmat batin. Khidmat lahir, khidmat batin. Al-muhim, waktunya tahu-tahu setengah tiga ya. Seperempat jam lagi azan ini. Jadi mau nyampaikan yang lain, pertanyaannya nanti enggak terjawab ya. Al-muhim, secara global hendaklah engkau wahai wanita muslimah sekuat tenaga dengan penuh keikhlasan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Azza wa Jalla, dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, jadilah istri yang terbaik. Terbaik bagi suamimu, terbaik bagi anak-anak kamu, istri yang sangat menyayangi suamimu, menyayangi anak-anak kamu. Yang betul-betul bertanggung jawab, mentaati suaminya, mengkhidmat suaminya, mengurusi rumah tangga, mengurusi rumah, mengurusi anak. Kerjakan dengan sepenuh hati. Disitulah lumbung pahala bagi kamu. Disitulah sebab engkau meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan kepada seorang wanita yang datang kepada beliau di rumahnya. Beliau bertanya kepada dia, apakah engkau sudah memiliki suami? Sudah ya Rasulullah. Aina anti minhu. Bagaimana posisi kamu dari suami kamu tadi? Kata dia, la alu illa ma'atisu'an. Ya Rasul, aku tidak pernah kurang dalam mengkhidmat suami aku. Kecuali saya enggak mampu ya Rasul. Maka beliau mengatakan umburi aina anti minhu. Lihat di mana posisi kamu dari sang suami. Fa innahu jannatuki wa naru. Sebab suami kamu itu mungkin surga bagi kamu atau mungkin neraka bagi kamu. Maka manfaatkan sebaik mungkin untuk menjadikan suami sebagai sahabat engkau meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah wanita yang terbaik, salihah kepada Allah azza wa jal, dan salihah kepada sang suami. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nama Evan. Al-Muhim dengan diupayakan dan diwujudkan bimbingan-bimbingan Islam tadi yang secara umum dan secara khusus akan tercapai insyaallah ta'ala rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia, damai, sejahtera, lahir batin, dunia dan sebelum akhirat nanti para keluar. Nah, maka masing-masing kita harus betul-betul mengevaluasi rumah tangga kita masing-masing. Barakallahu fikum. Kalau demikian prinsipnya, kalaupun ada semacam problematika, ada problem, akan lebih gampang diselesaikan dengan kepala dingin. Karena masing-masing pasutri punya komitmen yang bagus dan punya akhlak yang baik, sehingga ketika ada sedikit error akan gampang diselesaikan insyaallah ta'ala. Barakallahu. Masya Allah, pertanyaannya sangat banyak. Setiap kali nafkah diberikan dari hasil kerjanya tiap dapat bayaran, namun seorang istri enggan menerima atau menyimpan, hanya melihat jumlah uang tersebut, kemudian menaruh di tempat yang tersimpan. Menyimpan namanya itu apa sih? Dilihat, diterima, ya dia naruh kan nerima dia berarti nerima. Sekepok uang dari suaminya dilihati 2 juta. Dia simpan, tempat yang tersimpan. Setiap istri membutuhkan untuk kebutuhan rumah tangganya, istri pun mengambil secukupnya. Emang begitu mestinya. Gugurkah kewajiban nafkah? Tidak. Tetap atur kasih nafkah. Itu kan cara istri untuk mengelola nafkah tadi. Dia terima, tengok jumlahnya 2 juta misalnya. Disimpan sama di sebuah tempat, sudah. Dia perlu diambil untuk apa namanya rumah tangga, perlu lagi diambil kan gitu ya. Harus gitu. Tetap antum harus seperti itu. Mungkin yang dimaksud sekarang ini mungkin istrinya itu menggunakan uang yang lain barangkali. Yang ada itu disimpan, enggak diutak-utak. Dia menggunakan mungkin hartanya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Kok mepet harus seperti itu diambil cukupnya. Kalau yang ini tetap tidak membuat gugur kewajiban apa-apa. Kalau itu uang isi sendiri dan dengan keridhaan isi sendiri. Misalkan kamu dapat istri dari anaknya orang kaya gitu, uangnya banyak gitu ya. Nah, dengan keikhlasan dia, dengan keridhaan dia, dia menggunakan hartanya dia sendiri untuk kebutuhan dia sendiri, untuk anak-anaknya, untuk suaminya, labas. Itu ridhonya dia. Jadi kamu sebagai suami tetap berkewajiban memberikan nafkah. Difahami ya? Itu enggak gugur. Kecuali kalau istri mengatakan, "Mas, sudah. Tidak perlu ngasih saya nafkah. Cukup saya masih ada harta, masih ada pemasukan, cukup untuk kita semuanya." Yakin. Ridho, ridho. Mas enggak usah ngasih nafkah. Ya jazakillah khairan. Itu kan permintaan dia sendiri, ridhonya dia sendiri. Barakallahu. Boleh. Tapi sebagai laki-laki jangan terima. Antum di sini harus mempertahankan kewibawaan antum di hadapan seorang wanita. Penting diperhatikan. Bilang sama dia, jazakillah khairan, istri yang solehah. Barakallahu fi. Simpan baik-baik hartamu. Simpan baik-baik hartamu. Itu punya kamu. Saya gak bakal cawe-cawe. Kamu gunakan untuk yang baik, perkara ma'ruf, jangan untuk perkara yang jelek. Saya sebagai suami akan tetap menafkahi kamu. Penting ini untuk menunjukkan al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Penting ketika ada trouble sedikit kamu punya wibawa. Kalau enggak ya sip, tapi boleh kalau dia ridho. Tapi ketika ada trouble lagi hang dianya, wah antum bisa dikremes-kremes sama dia. Ngomongnya macam-macam. Selama ini dompleng jatuh harga diri kamu. Hukum sih boleh, kalau dia ridho sih boleh, tapi akan lebih baik bagi seorang laki-laki begitu, tanggung jawab yang penuh. Simpan uang kamu, saya yang menafkahi kamu. Gitu ya, jangan kebetulan. Atau malah nyari, cari akhwat yang kayak gini nih. Anaknya orang kaya, bapaknya mau mati. Nah, atau harus punya harga diri. Walaupun dapat anak orang kaya, tetap harus punya harga diri. Barakallahu fiik. Jangankan kamu yang nafkahi loh, kamu tuh yang nafkahi selama ini, kamu yang ngopain ini, so kamu lagi error aja, kadang masih berani ngelawan, ya benda, namanya lagi error, apalagi kamu dinafkahi sama dia, wah stop aja, ya, ya Allah, jika ada seseorang laki-laki yang jika dalam keadaan marah sering melontarkan kata-kata cerai. Masya Allah. Ini lagi bahas bahagia-bahagia. Pertanyaannya masalah gempa. Allah musta'an. Huru-hara rumah tangga. Pertanyaannya. Apakah dengan demikian telah jatuh talak? Ada perincian di kalangan para fuqaha terkait dengan orang yang marah tadi. Kalau dia marah sampai pada tingkat tidak bisa lagi mencerna apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, tidak jatuh. Ini namanya mughlaq, sudah close otaknya. Ini sudah disamakan kayak orang majnun, orang yang tidak punya akal. Maka tidak sah semua hukum-hukum saya terkait dengan dia. Jadi apakah dia mengucapkan kata cerai, itu tidak dianggap. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak syar'i, tidak dianggap. Kenapa? Sudah mughlaq, sudah klus. Ini di saking marahnya. Ini enggak jatuh. Yang kedua, marahnya marah. Besar. Matanya memerah. Tapi masih bisa mencerna apa yang dia sampaikan, yang dia ucapkan tadi. Jatuh. Apa kata-kata cerai itu lafzun sharih. Lafaz yang tegas dengan makna perceraian. Enggak ada lagi makna yang lain. Jatuh. Hati-hati. Jatuh. Cerai. Jatuh. Tidak lama ribut lagi, cerai. Jatuh yang kedua. Tidak lama lagi ribut lagi, cerai. Apalah, talak tiga. Ketika di tempat yang berbeda, di majlis yang berbeda, sampai tiga kali. Jatuh satu, jatuh dua, jatuh tiga. Talak tiga, talak fa'in. Selesai urusan Allah musta'an. Makanya hati-hati dalam bab ini ya, dalam pembahasan tadi. Tidak ada kamu serai ya Ikhwan ya. Dengan yang kita utarakan tadi kan, itu salafi itu gak punya kamus namanya kamus cerai. Ya walaupun mungkin terjadi, tapi jarang. Jangan sampai engkau masukkan dalam rumah tangga kamu kata-kata talak atau kata-kata cerai semampu mungkin. Masih banyak upaya dan cara-cara yang lain untuk mengatasi problematika rumah tangga. Nabi kita Muhammad SAW ya, ketika ada gejolak rumah tangga, itu kan sampai ada turun ayat yang ngasih pilihan kepada Rasul. Dikasih pilihan. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Rasul silakan. Wahai Rasul, engkau gabungkan atau engkau ambil, apa-apa engkau akhirkan, engkau tunda, engkau ceraikan yang kamu sukai dari sisi kamu tadi, silakan juga engkau mana yang kamu tahan dari mereka. Dikasih pilihan. Yang mau cerai yang mana silakan, yang mau dipertahankan silakan, dikasih pilihan. Tapi secara kenyataan Rasul tidak pernah melakukannya. Paham ya? Itu padahal nas Quran langsung Rasul itu dikasih pilihan. Beliau enggak menceraikan para istri. Silakan misalnya. Barakallahu fiik. Sehingga enggak ada kamus. Diusahakan jangan ada kamus cerai dalam rumah tangga kita seorang salafi. Kapan talak tiga itu jatuh? Bagaimana cara menghitung masa iddahnya? Tadi itu, kalau dia talak tiga kali, talak satu jatuh. Baik, kemudian dirujuk. Lama talak lagi satu lagi. Dua, jatuh itu kan talak dua ya. Talak yang ketiga jatuh. Talak tiga. Atau talak dalam mungkin dalam sekian waktu, tapi dengan majlis yang berbeda-beda. Ribut di dapur. Cerai. Beda. Jadi satu. Di ruang tengah lagi-lagi ngobrol, panas lagi, ribut lagi, cerai. Dua sudah hebat. Beda lagi. Sudah santai-santai pas masuk kamar. Ribut lagi. Cerai. Tiga sudah itu. Dikarenakan beda majelis, maka talak tiga. Talak tiga itu, maka sudah dipisah. Tidak bisa kembali kecuali masing-masing menikah lagi dengan pasangan yang lain. Dan sang istri sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Jadi rasakan madunya masing-masing. Kemudian kok ada apa, mungkin free kembali, rujuk. Tapi masa idah sama, masa idahnya barakatun sama tiga kali haid. Tiga kali haid. Allahumma sa'al. Jika ada seorang laki-laki yang melontarkan kata cerai. Kok cerai kafe sih ya? Allahumma sa'al. Kemudian seorang istri mengiyakan. Ya. Sehingga kemudian istri tersebut mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dan ketika hendak melakukan gugatan cerai, suami tanya lagi dengan ketegasan apakah cerai atau tidak oleh suaminya. Suami mengatakan, iya. Talak atau khulu? Jawabannya, talak. Dikarenakan dalam itu kasus yang pertama kali mengatakan cerai siapa? Suami. Terkait dengan istri, tidak ada sangkut pautnya atau mengatakan na'am, la, jatuh. Kalau suami sudah mengatakan, kamu saya cerai. Jatuh cerai. Apa istri mengatakan, tidak, saya gak mau, ribuan kali kamu gak ada manfaatnya. Itu pengurusan perempuan, laki-laki. Jatuh cerai. Paham ya? Kemudian dia ngurus ke pengadilan, sudah. So, saya ceraikan, itu talak. Kalau baru satu, namanya talak satu, talak roji'i yang mungkin rujuk kembali. Kalau yang kedua, talak roji'i yang kedua, masih bisa mungkin kembali lagi. Kalau yang ketiga kalinya, talak bain kubro. Tidak bisa kembali, kecuali sudah menikah lagi. Paham soalnya? Lain pembahasan, kalau meribu, parwah, kemudian istri ngomong, ceraikan saya. Kalau suami, iya, kamu saya ceraikan. Itu namanya apa ya? Namanya khulu, dikarenakan yang meminta siapa ini? Istri. Kalau khulu itu sama dengan talak bain sughra. Talak bain sughra itu sama dengan talak roj'i yang tidak sempat rujuk sampai keluar masa iddahnya. Maka bisa kembali lagi, nikah kembali dengan akad baru, mahar baru, walimahan baru. Kemudian ditunggu satu kali haid untuk mensucikan rahimnya. Barakallahu. Itu persyaratannya. Nah, kalau talak tadi talak yang satu itu kan nunggu tiga kali haid masa iddahnya haid. Kalau talak bain kubro yang tiga kali talak itu sampai menikah dengan laki-laki yang lain. Hati-hati ya ikhwan, Allah musta'an. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ini semuanya. Jangan sampai ada gonjang ganjing rumah tangga yang menghebohkan. Semoga rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang bahagia, sejahtera, damai lahir batin. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ini bagusnya ini azan atau azan dulu? Gitu ya. Lepas azan dulu. Teruskan mungkin sampai jam 3 gitu ya. Komat lah itu. Azan ya. Insyaallah. Oh iya, serangat juga tuh. Dia iya kan terus ini sama ketika ini. Lah itu. Allah musta'an. Terkait dengan para istri, para ummahat yang bermudah-mudahan dalam membuka aurat ketika keluar rumah, ini harus diperhatikan baik-baik. Bukan terkait dengan masalah apa, tapi terkait dengan masalah larangan agamanya. Larangan agamanya itu tindakan yang dosa. Kalau sampai wanita muslimah keluar rumah nampak auratnya, ya, yang mestinya ditutup secara syariah membuka. Yang diingat-ingat terkait dengan dosanya itu, dosa. Sebagian mereka bermudah-mudah karena kepingin misalkan jemur baju di halaman, atau lagi nyapu, atau lagi apa, katanya ribet lah ini itulah. Jangan merasa itu ya, pandang si dosanya itu. Kalau kamu langgar, kamu sedang berbuat dosa. Jemur baju sambil berbuat dosa. Kenapa? Nampak auratnya. Itu yang paling penting. Barakallahu fiik. Untuk para suami harus sabar ketika menasihati istrinya dengan cara baik-baik. Diingatkan supaya mereka jangan bermudah dalam masalah ini. Apakah suami juga dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, jika menolak ajakan istri? Karena lagi tidak berhasrat. Jawabannya tidak dilaknat. Tidak dilaknat. Itu hukum hanya untuk wanita. Jika suaminya minta enggak dituruti sampai suaminya marah, terkenal laknatnya malaikat sampai subuh, itu hanya wanita. Laki-laki tidak. Kalau wanita meminta suaminya lagi malas, lagi capek, lagi apa, enggak kena dosa. Kenapa? Dikarenakan suami itu dalam Islam memiliki hakul ila. Dia boleh melakukan yang namanya ila. Yang namanya itu bersumpah dengan nama Allah tidak akan menemui atau menjumpai istrinya sampai sekian lama. Batas waktunya 4 bulan. Itu kan enggak ngapa-ngapain. Iya. Karena ada ini, maka tidak dosa. Sehingga ini khusus untuk siapa ini? Wanita, hati-hati. Tapi dinasihatkan oleh para ulama, laki-laki yang soleh itu memenuhi permintaan sang istri. Satu, mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf, termasuk rumah tangga yang baik. Yang kedua, upaya untuk meredam hasratnya dia. Bahaya loh Pak. Bahaya kalau sampai dia meletup-letup gitu, kemudian kamu biarkan, kamu enggak mau, kan enggak mau lah, enggak hasrat lah, enggak lagi enggak selera lah, atau lagi capek lah. Bahaya loh ini. Kalau tuh biarkan nanti dia bisa kesana kemari. Hati-hati loh. Terlalu banyak kasus. Sehingga sebisa mungkin. Caranya jangan tanya. Masing-masing bisa mengekspresikan barakallahu itu. Nah, masih banyak yang masih bawa-bawa usia ini. Mau tak rinci nanti ngupingnya semakin begini. Bahaya. Lalu mihim, antum tahu caranya ya. Barakallahu itu. Namanya. Apa hukumnya seorang suami yang bermalas-malasan mencari nafkah dengan alasan yang penting istrinya ridho, dikasih berapapun? Tidak bisa. Islam melarangnya seperti ini. Apalagi sampai pada tingkat kurang memenuhi keperluan nafkah keluarga. Hati-hati. Ini dikecam dalam Islam. Tidak diizinkan. Ini bukan berarti antum diminta untuk mikir dunia. Tidak. Ada semangat. Ada upaya yang maksimal. Dengan cara yang halal untuk mencari rezeki. Tetap jangan lupa ibadah, tetap jangan lupa ibadah, jangan lupa amal, tetap di belakang. Tapi punya semangat, punya usaha, gitu. Berjuang. Allah Ta'ala alam bismillah. Sudah azan? Tolong azan dulu. Azan, teruskan lagi jawabannya insyaAllah Ta'ala. Tayyip, ada pertanyaan dari tetangga Ana, Ustaz. Tetangga, Masya Allah. Apakah harus dipertahankan keluarga kalau suaminya LGBT? Astagfirullahaladzim. Kalau sudah positif LGBT, ya iya, itu terkait dengan bab kehormatan. Sudah lepas dari orang kayak gitu. Di sini ketika sang istri meminta khulu itu syar'i. Bahkan wajib khulu dalam kata demikian. Atau suami istrinya terkena yang namanya L, gitu, yang L-nya ya, wajib dicerai. Ini terkait dengan menyangkut kehormatan. Allahu a'lam. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Bolehkah seorang wanita memutuskan khidbah dengan alasan karena beda manhaj dengan si laki-laki? Naam. Boleh. Itu syar'i, dikarenakan terkait dengan alasan agama. Dan dianjurkan jangan menikah dengan beda manhaj, akan susah urusan kedepannya nanti. Cari yang satu akidah, satu manhaj. Barakallahu fikum. Bolehkah berhubungan dengan istri yang selesai haid tapi belum ada junub? Jawabnya tidak boleh. Pendapat mayoritas atau hampir semua fuqaha Islam mengatakan tidak boleh. Harus mandi haid dulu baru berhubungan. Ayat Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Kata-kata فَإِذَا تَطَهَرْنَا, kalau maka sudah bersuci, itu kebanyakan fuqaha mengatakan sudah mandi haid. Satu ulama saya ingat, Ibn Hazm, dan juga yang lain mengatakan suci dari haid saja. Ini pendapat yang ganjil, dipandang ganjil oleh para ulama. Pendapat yang benar, harus menunggu mandi haid. Baru boleh berhubungan setelah itu. Selain istri dan anak yang kita nafkahi, apakah orang tua berhak untuk kita nafkahi jika membutuhkan? Iya, termasuk orang yang kita tanggung. orang tua kita, saudara saudari kita, paman kita, suhu kita, kerabatnya kita, tatkala mereka memerlukan dan membutuhkan bantuan kita dan tertanggung, maka diwajib menafkahi mereka semua. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, jika istri minta dibelikan sesuatu kepada kita di luar nafkah wajib, terkadang langsung kita iakan, terkadang ketahan, enggak dibelikan. Karena beberapa pertimbangan, misal karena belum terlalu dibutuhkan, lebih baik ditabung. Atau kadang kita ingin mendidik istri supaya gerhan dan kona'ah. Masya Allah. Taib, apakah sesekali menahan memberi sesuatu kepada istri dalam kondisi kita mampu dengan tujuan semisal di atas termasuk muamalah yang kurang bagus? Tidak. Ini perkara yang sangat bagus. Perlu demikian sekali-kali dikasih pengertian supaya terbiasa itu prihatin, zuhud, kona'ah, jangan berlebih-lebihan. Itu sangat bagus. Jadi tunjukkan bukan karena enggak mau, tapi untuk maslahat yang lebih baik terkait dengan pola hidup yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Naam, ini bagus. Allahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, apakah saya berdosa membiarkan istri bekerja di kantor, memenuhi kebutuhannya sendiri, sementara saya mampu mencari nafkah? Kalau saya dosa, tobatnya bagaimana? Tobatnya suruh istri kamu itu keluar dari pekerjaannya. Nafkah itu kewajiban siapa? Kewajiban siapa? Suami. Katanya para ulama, selama suami itu masih punya kemampuan untuk menafkahi istri, istri tidak boleh kerja. Paham ya? Istri itu pekerjaan di rumah, mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumah tangganya, mengurusi suaminya. Sudah, fokus ke sana. Nafkah suami yang urus. Paham tuh? Kecuali kalau suaminya enggak sanggup, enggak punya kemampuan untuk mencari rezeki atau kurang, maka diperbolehkan bagi istri untuk mencari nafkah dengan persyaratan. Satu, izin dari sang suami. Dua, tidak keluar rumah. Home industry dalam rumah. Atau enggak jauh dari rumah, diantarkan oleh suaminya. Yang berikutnya lagi, di antara kaum wanita, tidak ada padanya laki-laki lain yang bukan mahram yang kebolehan ikhtilaf, campur bau lagi perempuan. Yang berikutnya, tidak sampai menelantarkan anak-anaknya. Baik, kalau terpenuhi, maka diperbolehkan. Kalau tidak, hukum asal tidak boleh. Selama suami masih punya kemampuan apa, mencari yang namanya nafkah untuk dia dan keluarganya, barakallahu. Ya, sesungguhnya yang salah istri, bukan kamunya. Nasihat istri supaya segera keluar dari pekerjaan dia, semua serahkan kepada sang suami terkait dengan masalah nafkah. Cuma dengan cara yang bagus. Kalau dari gambaran soal tadi itu nampaknya mungkin belum mengerti agama, belum mengerti bimbingan agama dalam bab ini, atau mungkin masih awam gitu ya, maka pelan-pelan. Pelan-pelan dikasih pengertian, kerja fokus kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarga, para keluarga. Dan bayangkan, ini suaminya kerja, istrinya kerja. Pas suaminya pulang dari pekerjaannya, istrinya masih di kantor. Yang nyambut, howo. Anak-anak terbengkalai, tidak tahu sama siapa. Terkadang suaminya shift, suaminya juga shift. Suaminya shift pagi, keluar. Istrinya di rumah. Baik, begitu suaminya pulang, istrinya shift dua, keluar lagi. Ketemu dia kapan? Membina rumah tangganya enggak bisa maksimal. Ingat dalam Islam enggak diizinkan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Allahu taala alamu bis-shawab. Masyaallah, mesti ada kayak gini soalnya nih. Ya wislah terakhirlah. Mohon nasihat Ustaz bagi ikhwan-ikhwan yang kategori ekonominya menengah ke bawah ingin melaksanakan sunnah ta'addud. Masyaallah. Ya, sayang terakhir bacanya ya. Kalau di awal itu sudah panjang penjelasannya. Ya. Jawabannya harus menata sekian banyak hal. Terutama terkait dengan masalah kesiapan istri pertama untuk bisa hidup prihatin berdua dengan istri yang lain. Mana kamu menang ke bawah itu miskin. Nah, untuk ngurus dia pertama saja, antum dikatakan kategori miskin. Sekarang antum mau menambah lagi istri yang kedua. Nanti antum masuk kategori fakir, kan gitu ya. Enggak ada halangan untuk ta'adud, tapi persiapan lebih matang lagi. Yang paling inti harus meyakinkan kepada istri yang pertama dan yang kedua untuk siap hidup prihatin apa aja. Itu kunci pertama. Kalau sukses, yang lainnya gampang. Baraklah. Istri pertama punya hak untuk mengatakan, jangan mas. Loh kenapa? Satu aja miskin. Nanti kamu nambah lagi yang kedua, nanti kamu kasih apa dia? Khawatir membolimi yang lain. Nah, itu alasan yang cukup bagus. Tapi kalau misalkan dia, saya siap, tidak apa-apa, nikah aja, saya siap prihatin. Yang penting engkau bisa mengamalkan sunnah. Tapi menikahi dengan seorang wanita yang juga siap untuk prihatin. Zen. Yang berikutnya, langkah yang berikutnya, yakinkan mertua yang sudah ada dan calon mertuanya kamu. Yakinkan bahwa saya bertanggung jawab penuh kepada putri-putri bapak walaupun statusnya miskin. Tahu jawab. Sudah. Bismillah. Nah, itu dalam sejarahnya manusia itu harus seseorang yang memang istimewa orang ini. Istimewanya bukan terkait dengan dunianya. Jadi itu wanita kepingin jadi istrinya karena dia seorang istimewa, bukan terkait dengan dunianya. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan dikira beliau orang kaya, beliau jadi kata termasuk yang miskin. Sekian bulan enggak menyala asap di rumahnya beliau, hanya makan air dan kurma saja. Tapi orang spesial. Ketika ditawarkan kepada para ummahatul mukminin untuk lepas, dikasih nafkah yang layak, lepas atau sama Rasul. Apa jawabannya? Sama Rasul. Dikasih harta banyak, sudah kamu lepas sana menjadi istriku. Atau sama saya, tapi dengan kondisi seperti ini. Miripnya Rasul. Artinya apa, Evan? Spesial. Harus orang yang spesial. Gitu ya. Nah, mungkin misalnya seseorang dai, seorang ustadz yang masya Allah gitu ya. Dikenal dakwahnya, masya Allah bagus di akhirnya. Ini kepinginnya jadi istrinya ustadz tadi itu. Kok sini? Ustadz tadi itu. Gini-gini. Tadi itu. Saya tidak peduli apakah beliau miskin atau enggak miskin. Pokoknya saya kepingin jadi istri beliau. Saya kepingin berjuang dakwah sama-sama dengan beliau. Yakin. Siap. Miskin. Fakir. Tidak apa-apa. Yang penting sama beliau. Itulah pembahasan. Jadi memang bukan dikarenakan dunia yang dicari. Tapi terkait dengan orangnya ini. Ini spesial orangnya. Dan jarang. Sama aja hatta ustaz mau melamar putri orang yang kedua juga pikir-pikir tuh orang tuanya itu. Ustaznya miskin enggak? Miskin. Gini-gini dia pikir-pikir. Iya apa enggak? Lah iya. Nah istrinya, ustaznya kaya aja masih mikir-mikir kok. Nah makanya disiapkan matang dulu ya. Tolong jangan asal masuk ke dunia ta'adud kalau belum matang. Jangan sampai engkau rusak indahnya ta'adud gara-gara perbuatan kamu. Apalagi kalau tindakan ta'adud kamu yang keblinger tadi itu membawa nama dakwah. Dakwahnya jadi hancur berantakan gara-gara tindakan antum pengin ta'adud yang enggak beres-beres itu ya. Jangan. Ya, ditata yang bagus, yang rapi, sudah umat Islam, siap, mampu, masya Allah, bismillah. Harapannya dengan antum ta'adud dan indah akan menjadi percontohan bagi yang lainnya dan mengharumkan nama dakwah dengan tadi itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Tiada kata-kata yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.